الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dan minum kami serta menjadikan kami sebagai orang-orang Islam.